وصلنا إلى قوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. Berbicara tentang cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang bermakna ya wahai orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa yang murtad dari kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaum ini disifati oleh Allah cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Kemudian Allah rincikan apa saja tanda-tanda kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara lahum arba' alamat. Disebutkan oleh Allah empat ciri-ciri kalau orang ini atau kaum ini cinta pada Allah. Yang pertama, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Lemah lembut sesama orang-orang beriman, dan keras tegas terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, tegas pada orang-orang kafir. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Karena Allah katakan, yujahiduna fi sabilillah. Ayujahid fi sabilillah bin nafsi wal yadi wal lisani wal mal. Al jihad bima'nayaihi, jihad dengan dua maknanya, jihad secara fisik dan jihad secara ma'nawi. Jihad secara fisik adalah perang fi sabilillah, memerangi orang-orang kafir yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Sedangkan jihad ma'nawi adalah jihad bil ilm. Disebutkan di sini bil lisan, dengan lidahnya, dengan kata-kata, dengan hujjah, dengan dalil. Maka jihad ada dua jenis. Ada jihadun bisayfi wassinan, ada jihadun bil ilmi wal bayan. Ammal awal jihad bisayfi wassinan, jihad dengan pedang dan tombak, wajibun alal kifayah, atas setiap orang yang bisa mengangkat pedang, bisa melempar tombak. Artinya, tidak cacat. Yang kedua, jihad bil ilmi wal bayan. Maka ini lebih susah, lebih berat. Karena wajib alal kifayah bagi mereka yang punya ilmu dan tahu kesesatan, pemahaman-pemahaman sesat. Tahu penyimpangan dan syubhat-syubhat kaum yang menyimpang. Maka orang ini berkewajiban dengan fardu kifayah untuk membantah mereka. Menjelaskan mana hak, mana batil. Menjelaskan bahwa itu syubhat. Bahwa yang benar demikian, demikian ila akhirnya. Apa kata Syekhul Islam kemarin? Kita sampaikan. Bahwa yang pertama jihadul awam. Jihadnya orang umum, semua bisa. Selama tidak cacat, bisa mengangkat pedang, bisa mengangkat tombak, maka dia bisa. Dan dia terkena kewajiban. Sedangkan yang kedua, jihadul khawas. Khawas, ini orang-orang khusus. Ay alal ulama, alal ulama. Orang-orang yang berilmu. Ini ciri yang ketiga. Bahwa seorang yang cinta pada Allah, pasti dia akan berjuang. Berjihad. Membela agama Allah, membela kaum muslimin dengan hujjah wal bayan dan juga dengan sayfi wa sinan. Alamatul rabi'ah, ciri keempat, annahum la ta'khuduhum fillahi laumata la'im, bahwa mereka tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Tidak peduli dengan laumata la'im. Wa hadha alamatus sihhatil mahabbah, dan inilah tanda-tanda benarnya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah tidak peduli dengan cercaan siapapun. Saya akan tetap berjalan di jalan Allah, saya akan tetap berpegang dengan sunnah Rasulullah dan saya akan istiqamah di atas tauhid was sunnah. Apapun kata orang. Berarti dia cinta sama Allah Ta'ala. Tetapi yang tidak cinta pada Allah, dia melihat manusia. In ahabbuhu saru. Wa in abghaduhu tawakkafu. Kalau mereka mencintainya, menyenanginya, lanjut jalan. Kalau ternyata manusia membencinya, mencercanya, berhenti. Wah, manusia enggak suka. Mereka enggak senang. Ini barakallahu fikum, hati-hati. Berarti orang itu sama sekali tidak berharap kecintaan dari Allah, pahala dari Allah, keridhaan Allah. Tetapi yang dia cari adalah keridhaan manusia. Berarti dia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Berarti dia cintanya pada pujian manusia. Maka barakallahu fikum. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah. La yakhafuna laumata laim. Fakullu muhibbin akhadahu laum ala mahbubihi falaysa bimuhibbin ala alhaqiqah. Fakullu muhibbin akhadahu laum ala mahbubihi falaysa bimuhibbin ala alhaqiqah. Setiap orang yang cinta, kalau dia terpengaruh dengan cercaan terhadap mahbubnya, berarti hakikatnya dia tidak cinta. Dia cinta pada Allah. Ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah, dicerca, terpengaruh. Ya berarti dia tidak cinta pada Allah. Kalau cinta pada Allah, dia tidak peduli dengan cercaan siapapun. Yang penting Allah cinta kepadanya, tidak peduli dengan ucapan manusia. Dia tidak peduli dengan sanjungan atau cercaan manusia. Dia akan terus berupaya mendekatkan diri kepada yang dicintainya. Mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala. Juga Allah berfirman. Masalah cinta juga. Ula'ika alladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ayuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Kata Allah, ulaika alladhina yad'una. Mereka-mereka yang mereka seru. Sedang mencari jalan kepada Rabb mereka. Mencari wasilah kepada Rabb mereka. Ayuhum aqrabu. Siapa yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka berharap rahmatnya dan takut terhadap azabnya. Qul inna a'udzu perhatikan. Qul talaba rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada di sini kata-kata cinta. Tetapi ayat ini berbicara tentang cinta. Ini jelinya para ulama. Dan juga hebatnya Al-Qur'an. Memiliki fawaid jammah. Fawaid yang sangat banyak. Yang memiliki sekian fawaid dari segala sisinya. Dari sisi ini faedah, dari sisi ini faedah, dari sisi ini faedah. Sehingga amat sopan. Dan mengagungkan Allah dan kalamullah. Kalau kita menyampaikan fawaid, harus kita sebutkan dengan di antara faedah-faedahnya adalah ini. Mengapa? Karena barangkali ada faedah-faedah lain yang kita tidak tahu. Sahih? Ini adab. Adab seorang talibul ilm dan adab seorang yang membahas tentang ayat Allah yang merupakan ucapan Allah Rabbul Alamin, maka hendaklah berkata, di antara faedah yang kita dapatkan dalam ayat ini adalah ini. Wa minha, begitu. Atau dengan bahasa, wa min hadhil ayat fawaida jammah minha, begitu. Ayat ini memiliki faedah yang sangat banyak. Di antaranya, ini. Dan lain-lain. Kenapa perlu dikasih dan lain-lain? Bisa jadi ada faedah yang kita belum bisa mendapatkannya. Maka bukan termasuk adab yang baik. Dan termasuk kesombongan. Kalau berkata bahwa ayat ini tidak memberikan faedah kecuali dua perkara. Ini adalah ya ta'ala. Astagfirullahaladzim. Bahwa ayat ini tidak memberikan faedah illa faedatain. tidak memberikan faedah kecuali dua. Kata siapa? Kamu sudah yakin itu cuma dua? Ayat Allah SWT memiliki sekian banyak faedah. Harusnya kita dapatkan faedah dari ayat ini di antaranya ini dan ini. Dua. Jangan menyatakan la yastafid minha illa faedatain. Ini tidak beradab kepada Al-Quran. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan bahwa ayat ini di samping pembahasan-pembahasan pernah kita bahas tentang masalah wasilah, ternyata berbicara juga masalah cinta, yaitu maqamat al-hubb. Bahwa cinta itu di dalamnya ada tiga tonggak. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang diseru sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Undur ila sabura. Musyrikun menyembah malaika. Nasrani menyembah Isa alaihi salam. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, menyembah Uzair. Dan musyrikin jahiliyah mengatakan malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Demikian pula ada yang menyembah orang-orang saleh dan kuburan orang-orang saleh. Baik. Sekarang malaikat Isa, Uzair dan para salihin, mereka ini sedang yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al wasilah. Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ayyuhum aqrab? Mana yang lebih dekat pada Allah? Mereka atau mereka? Yang ini menyembah orang-orang soleh. Orang-orang solehnya sedang mencari kedekatan diri pada Allah SWT. Mencari wasilah kepada Allah SWT. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa mereka mencari jalan kepada Allah karena mereka cinta kepada Allah. Bukti cinta seseorang pada Allah pasti yataqarrab ilallah. Pasti mencari kedekatan pada Allah. Dan itu makna orang yang cinta. Bahkan cinta dalam berbagai macam bahasa di dunia ini. Apa maknanya? Kalau kamu cinta pada seseorang, bukankah kamu ingin dekat dengannya? Khana bin a'azakumullah. Maka ketika kita cinta pada Allah SWT, pasti ingin dekat dengan Allah SWT. Maka, yataqarrab. Mendekatkan diri pada Allah. Oleh karena itu ibadah dinamakan taqarrab. Dari kata qarib, mendekatkan diri. Yataqarrab ilallah. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mencari jalan-jalan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhakara al-maqamatu thalatha. Maka ayat ini menyebutkan tiga kedudukan cinta. Pertama, ibtigha'ul qurbi ilaih. Yang pertama, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawassul ilaihi bil a'malish shalihah. Bertawassul, mencari cara, mencari jalan untuk dekat dengan Allah taala. Dengan apa? Dengan a'mal shalihah, dengan amalan-amalan saleh. Yang ketiga, ar-raja wal khauf. Kalau digabungkan, kalau enggak digabungkan jadi empat. Yang ketiga, yarjuna rahmatahu. Yang keempat, wa yakhafuna adzabah. Mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dan takut dari azabnya. Yadullu ala anna ibtigha' al-wasila amrun za'idun ala raja'ir rahmah wa khawful azab. Maka ini barakallahu fikum, mencari wasilah mencari jalan untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang lebih dari sekedar takut dan harap. Jadi jangan dikira hanya takut dan harap. Takut iya, berharap iya, tetapi di samping takut dan harap ada keinginan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru cinta. Sebab kalau takut saja masih belum tentu karena cinta. Masih belum tentu karena cinta. Budak-budak belian, hamba sahaya, takut pada tuannya. Apakah cinta pada tuannya? Tidak. Takut dicambuk, bahkan takut disembelih, karena mereka waktu itu kadang-kadang menyembelihnya. Sehingga dia takut sekali. Apakah senang pada tuannya? Tidak. Siapa yang senang diperbudak? Ayub. Yang kedua, berharap. Kalau tidak diiringi yabtaguna ila rabbihim wasilah atau ibtigha'ul wasilah, kalau tidak diiringi ibtigha'ul wasilah, tidak dikatakan cinta. Walaupun punya harapan. Misalnya harapan seorang pegawai untuk mendapatkan gaji. Harapan pekerja untuk mendapatkan bayaran. Punya harapan? Nah, punya harapan. Apakah kamu cinta pada bosmu? Apa? Selalu begini, selalu begitu, saya tidak suka dia. Tidak cinta. Harap saja, belum tentu cinta. Takut saja, belum tentu cinta. Tetapi kalau harap dan takut diiringi dengan keinginan untuk dekat dengannya, maka inilah cinta. Memiliki maqamat as-salas. Pertama, keinginan untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencari jalan dengan amalan-amalan saleh bagaimana supaya dekat. Yang ketiga, ada rasa harap, ada rasa takut. Harap-harap cemas. Takut kalau sampai Allah murka. Karena dia cinta pada Allah. Jangan sampai Allah murka. Subhanahu wa ta'ala. Takut. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala membencinya. Dia ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap agar Allah ridha. Berharap agar Allah memasukkannya ke dalam jannah. Dan menerimanya di sisinya. Di Jannatul Firdaus. Di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kecintaan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kembali pada ayatnya. Ula'ika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Fadhakar al-maqamati thalathah. Kata Allah, ula'ika mereka yang menyeru. Atau mereka yang diseru. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sedang mencari jalan kepada Allah. Mana yang lebih dekat? Musyrikin yang menyembah orang saleh atau orang solehnya yang mencari jalan pada Allah? Jelas orang solehnya yang mencari jalan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal ma'lumi qat'an annahu la yatanafas illa fi qurb man yuhibbu qurbahu wa hubbu qurbatin taba'un li mahabbati dhatih bal mahabbatu dhatihi aujabat mahabbatal qurbi minhu. Sudah ma'lum. Sudah sama diketahui. Qat'an secara tegas. Bahwasanya tidak bersaing. La yatanafas illa fi qurbi man yuhibbu qurbahu. Tidak bersaing dengan sesuatu. Kecuali pada kedekatan siapa yang dia suka untuk dekat padanya. Pasti yatanafas. Wahubbu qurbihi taba'un limahabbati dhatih. Dan suka kedekatan dengannya itu ngikut dengan kecintaan kepada zatnya. Perhatikan kalimat per kalimat. Tidak akan berlomba-lomba untuk dekat kecuali kalau mereka suka untuk dekat dengannya. Dan kesukaan untuk dekat dengannya berbanding lurus dengan kecintaan dia kepada zatnya. Semakin cinta, semakin ingin dekat. Semakin cinta, semakin ingin dekat. Bal mahabbatu dhatih, bahkan kecintaan pada zatnya, awjabat. Mahabbatal qurbi minhu. Kecintaan kepada zatnya, mengharuskan dia untuk cinta kedekatan dengannya. Boleh tambah lagi? Dan kalau dia bisa dekat dengannya, maka apapun dalam rangka dekat dengannya, dia tidak peduli, tidak merasakannya sebagai keberatan. Kelelahannya, capeknya, dicerca, dimusuhi, diboikot, dia tidak peduli. Ikhwan fiddin a'azakumullah, cinta antara manusia pada manusia saja seperti itu, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang jauh, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang beriman lebih cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan lebih suka untuk dekat dengannya dan pasti tidak peduli dengan kelahan, kesusahan, capek, enggak peduli. Karena ingin dekat dengan yang dicintainya. Kembali kepada apa yang sudah dibahas tadi. Dan ini perkara laumatalaim, dia tidak peduli. La yakhafuna laumatalaim. Sebagaimana dikatakan oleh mereka dalam pepatah mereka, ni'mas sair ala bi'sal 'ir. Apa itu maknanya? Sebaik-baik perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Karena dia berjalan menuju yang dicintainya. Kendaraannya sangat jelek, tapi dia merasa bahagia. Padahal harusnya sengsara. Mengapa? Karena dia akan ketemu dan dia akan semakin dekat dengan yang dicintainya. Ni'mas sair ala bi'sal 'ir. Sebaik-baik atau seindah-indah perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Khun ibn a'azamullah, hanya dibahas dari sisi nahunya, dibahas dari sisi lainnya. Barakallahu fikum. Bala jumlah pepatah. Apalagi cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelelahannya akan terasa nikmat. Kesusahannya akan terasa bahagia. Kesengsaraannya tidak akan dirasa sengsara. Sehingga dia suka sampai kakinya bengkak dia sholat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Harusnya kalau kita berpikir secara fisik, kasihan, sakit, bengkak kakinya. Tetapi karena cintanya pada Allah SWT, sholat itu ni'mat. Wa ja'ala qurrata aini fis salah. Allah jadikan qurrata aini fis salah. Allah jadikan ketentramanku, kebahagiaanku dalam salat. Ini karena cinta. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Wa indal Jahmiyah wal Mu'attilah, adapun menurut Jahmiyah wal Mu'attilah, ma min dalika kulli syai' fa innahu 'indahum la taqarrub dhatuhu min syai' wa la yaqrub min dhatihi syai' wa la yuhibbu ladhatihi wa la yuhibbu lidhatihi wa la yuhibbu. Adapun Jahmiyah, Mu'tazilah, ma min dhalika kullihi syai', semua itu enggak ada menurut mereka. Karena Allah tidak mencintai, tidak dicintai. Maka para hamba percuma. Ngapain mencintai? Karena Allah tidak bisa dicintai dan tidak bisa mencintai. Buyar semua. Semua dalil-dalil tadi akan berguguran dengan keyakinan bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah dari Jahmiyah dan Mu'attilah. Fa innahu 'indahum la taqrub dhatuhu min syai'. Karena menurut mereka tidak bisa mendekat dan tidak bisa didekati sesuatu apapun. Wa la yaqrub min dhatihi syai', dan tidak akan mendekati zatnya sesuatu pun. Allah enggak bisa mendekat dan hamba enggak bisa mendekat pada Allah Ta'ala. Wala yuhabbu lidatihi wala yuhib. Tidak bisa dicintai zatnya dan juga tidak bisa mencintai. Masa Allah mencintai? Tidak mungkin, tidak ada. Nah, terus ayat ini dibuang kemana? Inna Allah yuhibbul ladina taqaw. Atau yuhibbuna ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Ka'nahum bunyanun marsus. Akan dibuang kemana ayat-ayat ini? Semuanya kalimatnya yuhib, yuhib. Fa'ankaru hayatal qulub, maka mereka pun mengingkari kehidupan hati. Wa na'imal arwah, mengingkari pula kenikmatan jiwa, kenikmatan rohani. Mereka hanya tahu kenikmatan jasmani, makan, minum, jima' seperti sapi. Hanya itu yang dicari, makan, minum, jima'. Tidak tahu ada kebahagiaan yang sifatnya rohani. Enggak tahu mereka ada na'im al-arwah. Yaitu dengan cinta pada Allah, jiwa ini akan tenang tenteram. Tidak tahu pula ada bahjatun nufus. Cerianya jiwa, wa qurratul uyun. Sejuknya mata. Wa 'ala na'imid dunya wal akhirah, dan tidak pula tahu tentang setinggi-tinggi kenikmatan dunia dan setinggi-tinggi kenikmatan akhirat. Qanibina azakum, kenikmatan dua, kenikmatan dunia ada dua, kenikmatan akhirat ada dua. Kenikmatan dunia ada jasmani, ada rohani, ada hissan, ada ma'nawiyan. Kenikmatan di akhirat juga ada hissan, ada ma'nawiyan. Baik, kita tanyakan sekarang, apa yang paling nikmat di dunia? Antara nikmat jasmani dengan nikmat rohani. Baik, kalau masih belum bisa menjawab, kita balik pertanyaannya. Akhirat dulu. Apa yang paling nikmat di akhirat? Yang ma'nawi atau yang hissi? Kenikmatan hissi, kenikmatan surga. Dengan makanannya, buah-buahannya, minumannya, bidadari-bidadarinya, segala macam. Itu kenikmatan hissi sifatnya. Dengan kenikmatan ma'nawi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhuma akbar ni'matan. Mana lebih besar ni'matnya? Hah? Naam. Ittafaqa al-ulama. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah. Bahwa kenikmatan yang paling besar di akhirat adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ma'nawi? Atau jasmani? Atau hissi? Ma'nawi. Kita tidak makan, tidak minum, cuma memandang wajah Allah. Tapi hati bahagia. Memandang wajah Allah SWT. Sampai disebutkan dalam riwayat, ketika Allah membukakan hijabnya dan mereka memandang wajah Allah, disebutkan mereka lupa dengan kenikmatan surga. Karena saking nikmatnya memandang wajah Allah SWT. Aib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana di akhirat, lebih tinggi kenikmatan ma'nawi, yaitu memandang wajah Allah, demikian pula di dunia, lebih tinggi kenikmatan ma'nawi daripada kenikmatan hissi. Dunia, ada makan, ada minum, ada menikah, ada segala macam kenikmatan. Tapi yang paling nikmat adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, wa ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa kenikmatan yang sifatnya ma'nawi atau qalbi, kenikmatan hati, ini lebih tinggi daripada kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya hissi, jasmani. Bukti, kalau kalian hatinya tidak nikmat, tidak akan nikmat makan, enggak akan nikmat minum, enggak akan nikmat jima. Tanyakan mereka yang sedang stres. Kasih makanan yang paling dia sukai, enggak dimakan. Kasih minuman yang paling dia sukai, enggak diminum. Kenapa? Hatinya penuh dengan gundah gulana, kegelisahan, ketakutan. Penuh dengan perkara-perkara yang membuat dada sempit. Susah. Tapi itu ma'nawi? Atau hissi? Ma'nawi. Ternyata mempengaruhi semua kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya hissi. Kenikmatan-kenikmatan jasmani, kenikmatan makan, minum, dan sebagainya. Tidak pingin, tidak tertarik. Istrinya secantik apapun di sebelahnya, dia tidak peduli. Mengapa? Hatinya dipenuhi kegelisahan. Tetapi kalau hatinya tenteram, hatinya dalam keadaan lapang, hatinya dalam keadaan memiliki satu kebahagiaan tersendiri, maka dia akan merasa nikmat walaupun hanya makan dengan tempe. Dia akan merasa lezat walaupun minum air putih di sore hari ketika berkumandang azan. Nikmat apa enggak nikmat ketika kalian puasa kemudian berbuka dengan air putih? Nikmat. Qul inna a'udzukum wa barakallahu fiikum. Adapun Mu'tazilah dan Jahmiyah tidak mau percaya dengan kenikmatan yang sifatnya qalbi. tidak mau percaya dengan hayatul qulub, wala na'imal arwah, wala bahjatun nufuz, wala qurratul uyun, wa ala na'imid dunya wal akhirah, tidak percaya pula dengan setinggi-tinggi kenikmatan dunia dan setinggi-tinggi kenikmatan akhirat. Apa itu yang sudah dijawab tadi? Setinggi-tinggi kenikmatan dunia adalah iman kepada Allah, kecintaan pada Allah. Setinggi-tinggi kenikmatan akhirat, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika duribat qulubuhum bilqaswah. Oleh karena itu mereka, para Mu'tazilah dan para Jahmiyah, telah dijadikan hatinya keras. Duribat qulubuhum bilqaswah. وَضُرِبَ دُونَهُمْ وَدُونَ اللَّهِ حِجَاب. Diletakkan antara mereka dengan Allah hijab, pemisah. عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ, penghalang untuk mengenalinya, penghalang untuk mencintainya. فَلَا يَعْرِفُونَهُ وَلَا يُحِبُّونَهُ, maka mereka tidak mengenali Allah dan juga tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa mengenali Allah sedangkan Jahmiyah menolak seluruh sifat? Bagaimana akan mengenali Allah sedangkan Mu'tazilah menakwilkan, menyeretnya kepada makna-makna batil hampir semua sifat? Fama baqiya? Fa kaifa ya'rifullah? Bagaimana mereka kenal Allah subhanahu wa ta'ala? Maka mereka tidak bisa kenal Allah dan mereka tidak cinta pada Allah. Tak kenal, maka tak sayang. Bagaimana akan cinta kalau tidak kenal? Siapa yang kenal Allah akan semakin cinta. Semakin kenal, semakin cinta. وَلَا يَذْكُرُونَهُ إِلَّا عِنْدَ تَعْطِيلِ أَسْمَائِهِ. Mereka tidak pernah menyebut Allah. Tidak pernah berzikir. Kecuali ketika mengingkarinya. Ketika mengingkari sifat. Allah tidak punya sifat ini. Menyebut Allah kapan? Ketika berkata Allah tidak punya sifat ini. Allah tidak punya sifat itu. Allah tidak begini. Allah tidak begitu ila akhir. Jadi nyebut Allah hanya ketika mengingkari sifat. Lihat kata beliau, la yadkurunahu illa 'inda ta'til asma'ihi wa sifatih. Mereka tidak pernah menyebut Allah kecuali ketika mengingkari sifat-sifatnya atau mengingkari nama-namanya. Fa dzakarahum a'dhama athamihim wa awzarihim. Maka fa dzikruhum a'zamu athamihim wa awzarihim. Maka zikirnya mereka, kapan mengingat Allahnya? Mengingat Allahnya adalah pada dosa-dosanya mereka, wizir-wizirnya mereka, bahkan a'zamu atham, sebesar-besar dosa, yaitu menolak sifat, menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak besar, Allah tidak kecil, Allah tidak melihat, Allah tidak buta, Allah tidak mendengar, Allah tidak tuli, Allah tidak, pokoknya Allah tidak punya sifat apapun. Ini a'zamu athamihim. Bal yu'aqabuna min man yadhkuruhu bi asma'ihi wa sifatihi wa nu'uti jalalihi. Bahkan mereka justru menghukum orang-orang yang menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, menyebut kemuliaan-kemuliaan Allah, nu'uti jalalih, justru mereka musuhi, mereka perangi, mereka tangkap, mereka bunuh, mereka siksa, mereka cambuk. Kapan itu? Di zaman Imam Ahmad rahimahullah, ketika mereka memegang tampuk pimpinan, mereka menangkap para ulama, mencambuknya, memenjarakannya, membunuhnya. Wa yarmunahum bil adwa'i allati hum ahaqqu biha wa ahluha. Mereka menuduhnya dengan adwa. Apa itu adwa? Jamaknya dawa. Berarti obat. Nah, bil'aks. Jamaknya da. Wa da, penyakit. Likulli da'in dawa. Enam. Sebentar saya kira obat, maka enggak nyambung. Yarmunahum bil adwa allati hum ahaqqu biha wa ahluha. Mereka menuduh dengan sekian penyakit-penyakit padahal mereka yang lebih pantas dengan penyakit-penyakit itu. Di para ulama di zamannya ditangkap, dituduh memiliki penyakit penyimpangan, kesesatan ila akhirih, padahal mereka yang sesat, mereka yang menyimpang. Wa hasbudil basirah. wa hayatil qalbi ma yara ala ma yura ala kalamihim min al qaswah wal maqt wat tanfir an mahabbatillahi ta'ala wa ma'rifatihi wa tauhidihi wallahu al musta'an. Cukup bagi orang yang memiliki pandangan dan memiliki hayatul qalb, memiliki kehidupan hati, cukup apa yang terlihat. Dari ucapan mereka, Mu'tazilah dan Jahmiyah, cukup apa yang terlihat dari ucapan mereka, minal qaswah. Apa yang terlihat dari mereka, dari kekerasan, kekasaran, kejelekan ucapan mereka. Wal maqt, kemarahan, wat tanfir, menjauhkan dari kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatihi, dan mengenalinya. Wa tawhidihi, wallahul musta'an. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarikus Salikin juz ketiga halaman 20 sampai 23. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum.